Kenapa kau ragu-ragu? Hatiku sudah ku berikan untukmu. Hei cantik, coba dengar baik-baik. Diriku sudah sangat mencintaimu. Dan bila kau jauh, aku merindukanmu. Dan bila kau dekat, takut lepaskan. Tak berhenti mencintaimu, hingga nafasku berhenti. Dan bila esok kan tiba, cinta selalu ada. Aku berjanji padamu, ku takkan pernah berhenti. Hei cantik, mengapa kau ragu-ragu? Hatiku sudah ku berikan untukmu. Dan bila kau jauh, aku menyukainmu. Dan bila kau dekat, aku lepaskan. Takkan berhenti mencintaimu, waktu berhenti. Dan bila esok kan tiba, cinta lalu ada. Aku berjanji padamu, ku takkan pernah berhenti. Come on. Esokan tiba, cinta selalu ada. Aku berjanji padamu, ku takkan pernah berhenti. Oh, aku takkan berhenti mencintaimu hingga padamu, ku takkan pernah berhenti. Oh, aku berjanji padamu, ku takkan.